Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين الحاضرات rahimani wa rahimakumullah, berbagai warna di dalam kehidupan adalah celupan-celupan pada jiwa seorang hamba, sering merubah keadaan hatinya, merubah warna kepribadiannya, mempengaruhi pemikiran dan tujuannya. Itulah kehidupan. Itulah manusia di dalam kehidupannya. Hanya mereka yang mengingat akan apa yang sewajibnya dia kerjakan di dalam kehidupan yang sementara, mereka yang sadar akan perbekalan yang harus dia siapkan dari kehidupan yang tidak berulang ini, itu adalah manusia-manusia yang sedikit, orang-orang yang banyak mengingat akan kehidupan akhirat dan memahami kesementaraan dari kehidupan dunia. Karena itulah di tengah pernak-pernik kehidupan ini, di tengah berjalannya arus kehidupan yang terus bergulir tiada henti, seorang harus selalu menyadari dan selalu memahami akan arti kehidupannya, sekaligus dia wajib memahami bagaimana membuat kehidupannya itu berarti. Itu dua hal sederhana sebenarnya di dalam kehidupan, adalah kita memahami apa arti kehidupan itu, dan yang kedua bagaimana cara menjadikan kehidupan itu sebagai kehidupan yang berarti, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa kebahagiaan yang abadi untuk seorang hamba kelak di kemudian hari. kelak di kemudian hari, di kehidupan akhirat. Iya. Dan ini makna di dalam kehidupan, anjuran untuk selalu memikirkannya diulangi di banyak tempat dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal itu di dalam berbagai konteks hadisnya pada munasabah keadaan-keadaan yang beraneka ragam. Di antaranya adalah apa yang kita akan kaji pada pertemuan kali ini, yaitu hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathun." Sungguhnya seorang mayit diikuti oleh tiga. Fayarji'u ithnani wa yabaqa wahid. Dari tiga yang mengikuti, duanya kembali, yang tersisa cuma satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabaqa amaluhu. Ia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalannya. Kemudian setelah si mayit dikuburkan, keluarganya kembali, hartanya juga kembali, dan yang tersisa bersamanya hanyalah amalannya. Hanyalah amalannya. Ini hadits yang agung. Terdapat di dalamnya peringatan yang sangat dahsyat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kewajiban seorang mengingat dan memahami kemana akhir dari kehidupannya. Kemana akhir dari kehidupannya? Apa ujung dari umur yang selama ini dia nikmati? Dan apa kesudahan terhadap badan yang selama ini selalu dia jaga, selalu dia rawat, dia berbangga dengannya, memanfaatkannya, beraktivitas dengannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya dalam kalimat-kalimat yang ringkas, penuh dengan makna. Kata beliau, yatba'ul mayyita thalath. Seorang mayyit akan diikuti oleh tiga. Iya. Beliau bahasakan mayyit, dan semua manusia akan menjadi mayyit. Suka maupun tidak suka. Siap maupun belum siap. Ridha maupun belum ridha. Semuanya akan menjadi mayit. Apakah dia orang yang terpandang, orang dari kalangan biasa, apakah dia seorang penguasa, ataukah rakyat, yang besar, yang kecil, yang tua maupun yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya akan menjadi mayit. Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau ya Nabi Muhammad akan meninggal, akan menjadi mayit, dan mereka manusia semuanya akan menjadi mayit. Iya. Itulah kehidupan ini. Tidak ada yang kekal di dalamnya. Tidak ada yang kekal di dalamnya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah anugerah itu bermula, dan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akan hakikat yang agung ini. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut diulangi di tiga tempat dalam Al-Quran. Peringatan bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Iya. Dan banyak dari manusia kondisinya seperti itu. Termasuk di antara orang-orang yang beriman. Iya. Lari dari kematian. Ada yang sangat menyadari hal itu. Dan ada yang tidak menyadarinya. Ada yang lari dari kematian dalam bentuk seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Ada yang lari dari kematian dengan bentuk dia tidak pernah mengingat kematian itu. Ada yang lari dari kematian dengan bentuk dia tidak memiliki amalan bekal untuk menyambut kematian. Dan beraneka ragam bentuk manusia lari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Itu kepastian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Iya, segala amalan akan dihisab. Dan akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang mengingatkan hakikat dari kematian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Berada di benteng yang sangat kokoh. Tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada bala tentara yang bisa menghadang al-maut. Tidak ada pula dari sanak keluarga, dari kawan-kawan yang bisa menunda datangnya al-maut. Dan tidak pula harta dan kekayaan bisa mengulur datangnya al-maut. Apabila kepastian telah datang, maka setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan akan hakikat ini, yatba'ul mayyit salas. Mayit itu diikuti oleh tiga. Iya. Ada tiga hal yang mengikutinya. Diglobalkan tiga hal. Setelah itu Rasulullah merinci apa tiga hal tersebut. Bagaimana rinciannya. Dan ini dari husnul ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan beliau di dalam mendidik. Beliau ketika menanamkan pemahaman, beliau membawakan dengan kalimat-kalimat sederhana, hitungan-hitungan mudah diingat. Ada dua perkara, ada tiga perkara. Ya. Yang berbuat begini sekian orang. Seperti dalam hadis ini, mayit diikuti oleh tiga hal. Dan ini dari uslub di dalam syariat. Mengingatkan. Agar supaya seorang mudah untuk mengingat. Ya. Dan itulah penanaman di dalam ilmu. Karena itu apabila seorang mempelajari dari ilmu agama dan bersabar terhadapnya, maka dia akan mengetahui bahwa di dalam mempelajari ilmu agama ini ada jalan-jalannya. Dan di dalam mempelajarinya ada jalur yang hendaknya dilewati oleh seorang hamba. Iya. Kemudian beliau berkata, "Fayarji'u itsnani wa yabqa wahid." Maka dua dari tiga ini kembali. Ikut mengikuti mayit, tapi dua kembali. "Wa yabqa wahid," dan yang tersisa cuma satu. Yang tersisa cuma satu. "Yatba'u ahluhu, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Dia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan amalannya. "Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maka keluarga dan hartanya kembali dan amalannya yang tersisa. Iya. Hadits ini disyarah oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam sebuah risalah, dicetak di dalam kumpulan Rasail beliau rahimahullah. Iya. Ibnu Rajab rahimahullah, saya akan bacakan beberapa dari penjelasan beliau menerangkan hadits yang agung ini. Sebab beliau membawakan di dalam menafsirkan hadits, ayat-ayat dan hadith-hadith yang lainnya, serta ucapan dari as-salaf yang menguatkan makna maupun menerangkan makna dari hadith. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa tafsiru hada, tafsir dari hadith ini, anna ibn Adam labudda lahu min ahlin yu'ashiruhum. Anak manusia itu pasti ada keluarga. Dia dekat dengan keluarganya. Atau hidup bersama mereka. Wa malin ya'ishu bihi. Dan pasti dia memiliki harta. Dia hidup dengannya. Kata beliau, fahadha sahibani yufariqanihi wa yufarikuhuma. Maka ini dua kawannya, keluarga dan harta, akan berpisah dengannya dan dia akan meninggalkan keduanya. Akan meninggalkan keduanya. Karena itu kata beliau, fas-sa'idu man ittakhadha min dhalika ma yu'inuhu ala dhikrillah wa yanfa'uhu fil akhirah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mengambil dari hartanya, memanfaatkan dari keluarganya apa-apa yang dengannya membantu dia untuk berzikir kepada Allah dan memberikan kemanfaatan untuknya di akhirat. Iya. Fa ya'khudhu minal mali ma yablughu bihi ila al-akhirah. Maka dia ambil dari harta apa yang dengan harta itu menyambung dia ke akhirat. Menyambung dia ke akhirat. Wa yattakhidhu zawjatan salihatan tu'inuhu ala imanihi. Dan dia mengambil seorang istri yang salihah yang membantu dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu telah datang di dalam sebagian hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa dari perbendaharaan harta yang paling baik disimpan, kata beliau, wa zaujatan salihah tu'inuhu ala ta'ati rabbih. Adalah seorang perempuan yang salihah, seorang istri yang salihah membantu dia dalam beribadah kepada Rabb-nya. Iya. Maka harta ini dan keluarga, istri dan anak-anak adalah anugerah dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya akan meninggalkan seorang hamba kecuali kalau dari harta dan anak-anak ini, istri dan anak-anak, dia mengambil darinya apa yang membantunya untuk mengingat kepada Allah dan menjadi manfaat untuknya di akhirat. Dia memiliki istri dan anak, dia mendidiknya di atas kesalihan sehingga bermanfaat untuk tanah yang dia pijak, bermanfaat untuk manusia yang di sekitarnya. Dan apabila dia meninggal, dari pahala anak-anaknya pun masih mengalir untuknya. Masih ada hal yang mengalir untuknya. Maka ini artinya dia memanfaatkan anugerah dari keluarga dan keturunan, apa-apa yang dengannya membantu dia berzikir kepada Allah dan memberi manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Iya. Demikian pula dari harta. Dari harta, dia mengambil dari harta tersebut, dari nikmat yang Allah anugerahkan, apa-apa yang dengannya menjadi bekalnya di akhirat, bermanfaat baginya. Bermanfaat baginya. Karena itu suatu hari dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor kambing. Iya. Lalu beliau perintah supaya kambing itu disembelih dan dibagi dagingnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha membagi daging kambing tersebut. Dan dia hanya menyisakan pahanya saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak tersisa kecuali pahanya saja. Itu ucapan Aisyah dibangun di atas hakikat yang dipahami di kacamata zahir kehidupan. Zahir kehidupan, semua dari kambing itu sudah habis, sudah dibagi ke orang. Yang tersisa yang ada di depannya adalah apa? Hah? Pahanya saja. Tapi Nabi berkata apa? Tidak, bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya. Ini hakikat syar'inya yang dijawab oleh Nabi. Semuanya tersisa. Apa yang disedekahkan, itulah hakikatnya yang tersisa. Menjadi miliknya, kekal untuknya. Dan paha yang dia makan, itu akan habis bersama apa? Bersama apa yang dia makan. Iya. Maka ini, dari keadaan Nabi SAW memposisikan bagaimana harta itu dan bagaimana nikmat digunakan dengan baik. Iya. Karena itu apabila seorang pandai menghargai dari nikmat tersebut, maka itulah hal yang terindah untuknya. Iya. Karena itu anak yang salih punya keterkaitan yang sangat besar dari sisi amalan untuk orang tuanya. Dan istri yang salihah punya manfaat yang sangat besar dalam membantu dia di dalam taat dan beriman kepada Allah. Dan harta yang dia gunakan karena Allah, apabila dia pandai menggunakannya, itu termasuk amalan yang tidak ada yang sulit dicari orang yang menyainginya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Salah satunya adalah rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfikuhu fi halakatihi lil haqq. Adalah seorang lelaki Allah berikan kepadanya harta, tapi dia infakkan hal tersebut dalam kebinasaannya membela kebenaran. Iya. Maka ini perlu seorang hasad terhadapnya karena banyaknya amalan dan kebaikan yang dia dapatkan. Iya. Tapi siapa yang harta, anak-anak, iya, keluarga melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dicela di dalam Al-Qur'an dan disifatkan sebagai orang-orang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Iya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir mengingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut kedekatan terkait dengan harta dan anak-anak itu apabila terkait dengan keimanan dan amalan salih. Allah firman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah." Tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian, itu yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kecuali siapa yang beriman dan beramal salih. Iya. Maka kalau dalam bingkai keimanan dan amalan salih, harta dan anak-anak digunakan, maka itulah yang terbaik bagi seorang hamba. Iya. Karena itu Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, engkau akan meninggal. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku." Cintai apa saja yang kamu ingin cintai. Iya. Cintai dari hartamu, dari istrimu, dari anak-anakmu, siapa saja yang kau ingin cintai. Tapi engkau pasti akan berpisah darinya. "Wa amal ma syi'ta fa innaka mulaki." Dan beramallah engkau sesukamu. Ya, silakan beramal apa saja yang kau inginkan. Tapi pasti engkau akan menjumpai amalan tersebut. Iya. Karena itu harus dipahami oleh seorang hamba. Ini adalah dasar-dasar pokok di dalam kehidupan. Hakikat yang selalu diingatkan. Selalu diingatkan. Maka di dalam hadith, iya, dikatakan, "Yatba'ul mayyit salas." Mayyit itu diikuti oleh tiga. "Fayarji usnani wa yabqa wahid." Duanya kembali dan yang tersisa bersamanya hanyalah satu. Iya. Yang tersisa ini itulah yang baik untuknya. Dan itulah yang bermanfaat. Adapun dua, manfaatnya akan dia bawa kalau dia manfaatkan hal tersebut di kehidupan dunianya. Ya, karena itu ada di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan dari amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Iya. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bazzar disebutkan 7 perkara. Kalau dilakukan oleh seorang hamba, amalannya terus mengalir walaupun dia berada di alam kubur. Dan 7 perkara ini pokoknya kembali kepada 3 hal yang disebut di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min 3." Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin salih yad'u lah. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya. Perhatikan bahasa Nabi ya. Apabila seorang manusia meninggal, selalu beliau ulangi meninggal, menjadi mayit, akan meninggalkan, sebab ini adalah hakikat, harus diingat. Iya. Perkara yang harus disadari. Apabila manusia meninggal, akan terputus seluruh amalannya. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dia bersedekah yang pada sedekah ini manfaatnya mengalir dan pahalanya tidak terputus untuknya. Iya. Dan ini sedekah terkait dengan pembahasan wakaf dan terkait dengan kemanfaatan di dalam penyebaran ilmu. Terkait dengan dia bantu kemanfaatan di dalam penyebaran ilmu. Iya. Ini tidak pernah terputus. Walaupun dia sudah berada di alam kubur. Dia sudah berada di alam kubur. Dia bersedekah misalnya membangun masjid. Iya. Kemudian dia memiliki bangunan. Walaupun itu disewakan, tapi hasil sewanya dialirkan untuk orang-orang miskin, untuk perbuatan kebaikan. Sepanjang itu masih mengalir, maka pahalanya selalu dia dapatkan walaupun dia berada di alam kuburnya. Iya. Walaupun dia berada di alam kuburnya. Ini subhanallah. Iya. Dari perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana seorang hamba itu tatkala dia peduli terhadap apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebaikan untuknya. Ya. Demikian pula dari kemanfaatan ilmu. Dari kemanfaatan ilmu. Apabila dia membantu di dalam penyebaran ilmu. Ya. Dengan apa yang dia miliki, dia membantu di dalam hal tersebut. Sepanjang dia menjadi sebab. Ya. Kapan ilmu itu masih dipelajari, mengalir di tengah manusia, dan dia menjadi sebab, dia pasti akan mendapatkan apa? Aliran pahala di belakangnya. Maka ini sedekah jariyah kalimat luas sekali. Iya. Membangun masjid. Iya. Dia menanam pohon. Iya. Dari pohon itu seorang mengambil manfaat, dijadikan tempat berteduh. Dia mengalirkan sungai yang manusia mengambil pengairan darinya. Iya. Mengambil minumnya untuk dirinya, untuk hewan ternaknya, untuk kebunnya. Demikian pula di dalam hadis disebutkan kalau dia mewariskan mushaf. Ya. Dia mewariskan mushaf untuk dibaca kepada orang. Ya. Mereka membacanya, beramal dengannya, mengambil manfaat dengannya. Sepanjang masih dibaca, pahala mengalir untuknya. Iya. Karena itu seorang harus cerdas. Melihat hal-hal yang dengannya menjadi sudut kemanfaatan yang terus mengalir baginya. Kemudian yang kedua dikatakan, wa ilmin yuntafa'u bih, da ilmu yang bermanfaat dengannya. Diambil manfaat dengannya. Ya, dan ini dari pokok kebaikan amalan, mengalirnya amalan untuk seorang hamba walaupun dia berada di alam kuburnya, tetap mengalir. Dan ini sebab tidak ada yang mengalahkannya. Iya. Karena ilmu secara umum itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada harta. Karena itu kalau dia menjadi seorang penuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu, dia wariskan ilmu kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Ya. Apalagi kalau dia bisa mewariskan kepada orang yang di sekitarnya, kepada manusia, Sepanjang ilmu ini masih berwaris dan manusia mengambil manfaat, maka pahalanya akan terus mengalir untuknya, walaupun dia sudah berada di liang lahatnya. Kemudian yang ketiga adalah anak salih mendoakan untuknya. Iya. Anak laki-laki maupun perempuan dan disifatkan dengan kesalihan. Apabila dia mendoakan untuk orang tuanya, maka itu sampai untuk orang tuanya. Iya. Dan sebagian ulama menafsirkan hadis bahwa ini tidak terbatas pada doa, tapi tercakup di dalamnya segala jenis ibadah kebaikan dilakukan oleh anak, maka itu insyaallah taala akan sampai kepada orang tuanya. Insyaallah. Baik, jadi dalam hadis disebutkan bahwa seorang apabila seorang mayit apabila diantar ke kuburnya, dia diikuti oleh tiga hal. Yang pertama diikuti oleh keluarganya. Iya, dan keluarga ini mengikuti, tapi begitu selesai penguburan kembali lagi. Dari istrinya, anak-anaknya, kerabatnya. Dan itulah kehidupan ini. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali siapa yang datang kepada Allah menghadap dengan hati yang selamat. Dan Allah berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum." Sungguh kalian telah datang menghadap kepada kami sendirian sebagaimana kami menciptakan kalian di awal kali. Kita terlahir sendiri. Demikian pula akan kembali kepada Allah sendiri. Dan kalian meninggalkan apa yang kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian. Tidak ada yang di bawah. Iya. Tidak ada yang di bawah. Karena itu orang-orang yang cerdas, yang dia mengetahui bahwa harta yang dia kumpul, kalau dia tidak manfaatkan, pasti akan menjadi warisan di belakangnya. Rumah yang dia bangun, kalau tidak dia manfaatkan di dalam ketaatan, itu akan rusak bersama dengan perjalanan masa. Kalau dia tidak cerdas di dalam memanfaatkannya, maka kebersamaan dari keluarga dan hartanya hanya sebatas di dunia saja. Tidak menyambungnya kepada kehidupan akhirat. Iya. Karena itu Allah mengingatkan bahwa dari keluarga kadang ada yang menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum apa? Aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya dari istri-istri kalian, anak-anak kalian, ada yang musuh terhadap kalian. Hati-hati kalian darinya. Hati-hati kalian darinya. Iya. Karena itu dalam mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, itu adalah pokok kebahagiaan bagi seorang hamba. Dan Allah telah memerintah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Iya. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Bukan hayalan. Oh, saya ingin menjaga diri dan keluarga saya dari api neraka. Bagaimana caranya? Dimasukkan dalam ruangan begitu, dilapisi besi. Hah? Dijaga dari segala hal yang dengannya jangan sampai api masuk. Harus dipahami apa makna menjaga keluarga dari api neraka. Karena itu Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat. Kata beliau, "Allimuhumul khair." Ajari keluarga kalian kebaikan. Ajarkan ilmu kepada mereka. Itulah yang membuat keluarga itu terjaga dari apa? Terjaga dari api neraka. Iya. Sebab kalau tidak diperlakukan seperti itu, kadang bisa menjadi musuh bagi seorang hamba. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang melantunkan beberapa bait syair membahasakan seakan-akan kondisinya, atau dia melihat mungkin kondisi banyak orang yang meninggal seperti itu. Tamurru aqaribi jambati qabri ka'anna aqaribi la ya'rifuni wa dawal mirathi yaqtasimuna mali wa la ya'luna in jahadu duyuni wa qad akhadhu sihamahum wa ashu faya lillahi asra'u ma nasuni. Ya, kata si penyair, kerabat-kerabatku berlalu di samping kuburanku. Seakan-akan kerabatku ini tidak pernah mengenalku. Tidak pernah dia mendoakannya, tidak pernah pula dia memperhatikan apa dari sisa kebaikan orang ini di dunia yang bisa diarahkan kepada kebaikan supaya mengalir untuknya juga. Ya, sebab jarang dari kerabat kalau ada yang meninggal misalnya dari keluarganya. Wah, ini orang yang meninggal, bagus kalau dari hartanya kita bangunkan masjid supaya mengalir untuknya. Kebanyakan orang berpikir harta warisan kita bagi, selesai. Iya. Seakan-akan tidak mengenal lagi orang yang telah dikubur. Para ahli waris, mereka hanya membagi-bagi warisanku, hartaku. Dan mereka tidak peduli tentang hutang-hutangku. Mereka sudah mengambil bagiannya kemudian hidup dengan itu. Ya, wahai betapa menakjubkannya. Betapa cepat mereka melupakanku. Ini keluhan yang dibahasakan dalam beberapa syair, bait syair dibahasakan oleh penyair, keadaan yang menimpa sebagian manusia. Iya. Keadaan yang menimpa sebagian manusia. Iya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di sini, iya, bahwa sebagian dari orang-orang salih ketika mendekati sakaratul maut, ayah dan ibunya menangis, anak-anaknya menangis. Maka dia bertanya, kenapa kalian menangis? Iya. Ayah dan ibunya berkata, betapa cepatnya engkau meninggalkan kami. Saya akan kesepian dengan kepergianmu. Iya. Kemudian si anak, kenapa kamu menangis? Betapa cepatnya engkau meninggalkan kami. Kami akan menjadi anak-anak yatim. Iya. Maka apa kata orang salih ini? Iya. Kata beliau, kullukum baka li dunyaya. Semua dari kalian hanya menangisi duniaku. Iya. Ama minkum may yabki li akhirati? Tidak adakah di antara kalian yang menangisi akhiratku? Tidakkah kalian menangisi aku? Bagaimana ketika aku menghadap di kuburan dan tanah telah menutupi wajahku? Tidak adakah yang menangisi saya? Bagaimana nanti saya menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir? Tidak adakah yang menangisi saya? Bagaimana saya nanti berdiri depan Allah? Iya. Kemudian beliau menahan rintihan dari sakit beliau dan beliau meninggal. Rahimahullah. Dan ini penyebutan hakikat. Banyak dari manusia seperti itu. Terhadap kerabat dan keluarganya yang meninggal. Ya. Begitu meninggal, seakan-akan mereka hanya merasa sesuatu yang terkait dengan dunia saja. Ya. Tapi hal yang terkait dengan akhirat, mereka lupakan. Dan ini akan bisa dihindari oleh seorang hamba. Kalau semenjak dia hidup, dia mendidik keluarganya dan mendidik anak-anaknya di atas hal yang baik yang dengannya menjadi bekal untuknya. Ketika ia sudah masuk ke liang kubur dan ketika dia menghadap kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Iya. Dan kesempatannya hanya di dunia saja. Kesempatannya hanya di dunia. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa bikulli hal faliwattinil insan fid dunya nafsahu ala mufaraqati ahlihi. Ya, bagaimanapun keadaannya, seorang manusia harus bersiap di dunia ini. Harus dia siapkan dirinya. Dia akan berpisah dengan seluruh keluarganya. Sebagaimana yang diibaratkan dalam dua bait syair, أيا فرقة الأحباب لا بد لي منك لا بد لي منك ويا دار دنيا إنني راحل عنك على أي حي ليس بالموت موكنا وأي يكين منه أشبه بالشك وهي manusia, perpisahan dengan orang-orang yang dicintai itu adalah suatu kepastian. Iya. Wahai dunia, tempat tinggal di dunia, ketahuilah saya pasti akan meninggalkanmu. Siapa saja, wahai orang yang hidup dan tidak yakin akan kematian. Iya. Ketahuilah, tidak ada keyakinan ya, yang melebihi kepastian dari apa? Dari datangnya kematian itu sendiri. Iya. Karena itu, sekali lagi, di dalam mendidik keluarga dan anak-anak, ini penting dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Iya. Demikian pula keberadaannya di tengah orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, itu adalah nikmat tersendiri. Iya. Dia berusaha menjadikan dirinya berada di tengah orang-orang salih, orang-orang yang baik, sama-sama beribadah kepada Rabb-nya. Itu adalah nikmat tersendiri. Dari nikmat yang agung. Ya. Coba pikirkan saja. Kalau dia meninggal, siapa yang sholati? Orang-orang salih yang mensholatinya. Dan seorang kalau dia meninggal, disholati 40 dari muwahhidin, 100. Itu ada keutamaan-keutamaan terkait dengan syafaat. Iya. Coba kalau dia hidup di luar lingkungan orang-orang salih, siapa yang akan mensholatinya? Dari orang-orang yang diharapkan baik tauhidnya. Ya. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebagian hadis, dan beliau sudah selesai menguburkan sebagian sahabat yang meninggal. Beliau berkata, "Sallallahu lakut tathbit, fa innahu al-ana yus'al." Mohonkanlah kepada Allah untuk saudara kalian ini. Semoga dia dikokohkan, dikuatkan. Sekarang saudara kalian ini sedang ditanya di dalam kuburnya. Ini siapa yang bisa mendoakannya kalau dia tidak hidup di tengah orang-orang salih? Ya, ketika dia meninggal, yang mengantar jenazahnya, ya, orang-orang yang tidak mengenal agama. Untung kalau ada yang mengantar jenazahnya. Tapi kalau dia berada di tengah orang-orang yang salih, orang yang mengerti hak-hak saudara apa, ya, orang yang mengerti keutamaan mengantar jenazah, dan dia mengerti kewajiban ketika selesai penguburan adalah dia doakan saudaranya sedang ditanya. Bukankah itu adalah suatu kebahagiaan? Iya. Tapi kadang banyak manusia tidak menghargai dari nikmat tersebut. Tidak menghargai nikmat kebaikan, kebersamaan bersama saudara-saudara. Apalagi dia berada di suatu lingkungan, di suatu komunitas, orang-orang ngaji. Orang-orang ngaji tapi kerjanya ribut-ribut juga antara mereka. Iya. Ngaji tapi yang satu senangnya bicarakan A, yang lain bicarakan ini. Dan itu adalah perbuatan dari syaitan. Memang untuk menjauhkan manusia dari kebaikan yang mereka dapatkan. Iya. Dan itu pasti. Cuma jadi masalah, orang yang mendapatkan nikmat, kalau dia lalai dari makar syaitan ini, dikhawatirkan nikmat itu akan dicabut darinya dan dia tidak menyadarinya. Akan dicabut darinya dan dia tidak menyadarinya. Karena itu harus ada kesadaran. Iya. Harus ada ketulusan seseorang di dalam nikmat-nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, ya, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, ini adalah lingkup yang indah membawa kebaikan bagi seorang hamba. Demikian pula nikmat dia berada dalam sebuah lingkungan yang baik, di tengah orang-orang yang salih, di tengah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya. Hendaknya dia sabarkan dirinya di atas hal tersebut. Ya. Dan pasti ada cobaan, itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin dalam sebuah kehidupan tidak ada masalah antara si ikhwan A dan ikhwan B. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau ingin hidup tidak ada masalah, mending di rumah aja, ambil selimut tidur sana. Ya. Tidak mungkin di dalam kehidupan tidak ada masalah. Tapi itulah seni dari kehidupan. Dibuka lahan-lahan kebaikan. Seorang ada masalah dengan saudaranya, dia yang paling dahulu datang minta maaf. Terbuka lahan kebaikan untuknya. Iya. Saudaranya berpaling tidak memberi salam, dia bermula memberi salam. Terbuka untuknya lahan kebaikan. saudaranya keliru, dia menarik saudaranya ke jalan yang lurus. Dapat kebaikan dua kali. Dapat kebaikan dua kali. Ya, tapi memang banyak dari inti permasalahan itu masalah-masalah yang terkait dengan hawa nafsu, ya, dengan pembawaan jiwa. Dan yang seperti ini perlu untuk dia apa? Untuk kita redam dengan sebaik mungkin. Iya. Kita hilangkan hal tersebut supaya kita tidak diharamkan dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Dan nikmat wajib untuk disyukuri. Wajib untuk diketahui, diingat dan disyukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang segala kenikmatan. Iya. Baik, ini yang terkait dengan perkara yang pertama, bahwa si mayit diikuti oleh keluarganya. Diikuti oleh keluarga. Dan keluarga hanya mengantar ke kuburan. Iya. Mengantar kuburan, setelah itu mereka kembali. Tidak ada yang ikut bersamanya. Tidak ada yang menemaninya di alam kubur. Tidak ada yang bisa membantunya menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Dan itulah keadaan keluarga mengikuti seorang mayit hanya sampai ke kuburnya, setelah itu dia akan kembali lagi. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam hadis adalah tentang harta. Si mayit ini diikuti pula oleh hartanya. Iya. Ikuti oleh hartanya. Dia diantar misalnya oleh sejumlah dari hartanya merupakan bahan perlengkapan mengantar dia ke kuburan. Dan hartanya ini balik lagi ke rumah. Dan sebagiannya menafsirkan mungkin dia memiliki budak ini di masa dahulu yang mengantarnya, setelah itu balik lagi dari harta tersebut. Iya. Jadi harta kadang mengantar ke kuburan dan dia akan kembali. Karena itu harus dipahami bahwa harta ini yang kita pegang, yang berada di dalam penguasaan kita, yang berada di bawah tangan kita, itu adalah kepemilikan sementara. Sebuah amanah yang kalau tidak kita gunakan dengan baik, pertanyaan-pertanyaannya pada hari kiamat juga sangat banyak. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fima abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Dan yang ketiga adalah an malihi, tentang hartanya. Luar biasa harta ini. Sampai ada dua pertanyaan. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan? Terus di mana dia belanjakan? Di mana dia habiskan? Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya. Bagaimana dia bertanya atau bagaimana dia memanfaatkan, beramal dengan ilmunya tersebut. Iya. Dan di dalam sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa orang-orang miskin masuk surga 500 ribu tahun sebelum orang kaya masuk surga. Iya. Ini pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya mesti seperti itu. Tapi diambil darinya bahwa pertanyaan terkait dengan harta itu banyak. Sehingga kadang orang-orang yang mendapatkannya panjang hisabnya, panjang perhitungannya. Iya. Panjang perhitungannya, tetap masuk surga, tapi ada hal yang panjang di dalam perhitungan. Iya. Tapi kalau harta ini digunakan oleh seorang hamba dengan hal yang baik, itu akan menjadi miliknya kekal abadi, selalu bersamanya. Karena itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Yaqul ibnu Adam, anak Adam berkata, "Mali, mali, hartaku, hartaku." Iya. Maka Allah firman kepadanya, "Hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait." Aw labitta fa ablayt. Aw tasaddaqta fa ambayt. Wahai anak Adam, kamu tidak memiliki dari hartamu kecuali apa yang kamu makan, itu akan sirna. Apa yang kamu pakai akan menjadi usang. Atau apa yang kamu sedekahkan, dan itulah yang selalu berjalan bersamamu. Iya, selalu berjalan bersamamu. Maka kapan dari harta ini dia manfaatkan untuk akhiratnya, maka orang yang seperti ini luar biasa kebaikannya. Karena itu tadi saya sebutkan bahwa tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Disebut oleh Nabi. Orang yang memiliki harta, dia manfaatkan di dalam kebinasannya membela kebenaran. Dan orang yang memiliki ilmu, dia berhukum dengannya dan mengajarkan manusia dengannya. Iya. Ini antara ilmu dan harta, tidak diragukan. Ilmu lebih bermanfaat. Tapi harta, bisa seorang itu hasad terhadap orang yang memilikinya, kalau dia menggunakan hartanya dengan baik. Menggunakan hartanya dengan baik. Ya, karena itu orang-orang fuqara pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, "Ya Rasulullah, telah pergi orang-orang yang memiliki harta, memiliki emas dan perak, dirham, dan dinar dengan berbagai pahala kebaikan. Mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah." Dan ini dari keutamaan dan kebaikan. Maka Nabi mengajarkan orang-orang miskin dengan zikir dan amalan yang membuat mereka bisa menyaingi kebaikan dari orang-orang kaya. Ya. Maka tatkala dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang-orang kaya juga melakukannya hal yang seperti itu?" Nah, itulah kebaikan yang apa? Allah bukakan bagi siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena itu ikhwani fillah, ini beberapa bentuk dan makna dari kehidupan. Harus selalu kita ingatkan. Sebab Nabi ketika mengingatkan kematian bukan cuma sekali dua kali. Iya. Bukan cuma sekali dua kali. Dan beliau mengingatkan tentang api neraka bukan hanya di satu keadaan. Iya. Atau dalam setahun cuma sekali. Hal yang sangat banyak sekali beliau ingatkan. Iya. Sebab kematian selalu mengintai, tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang menjemput. Dan kesadaran untuk menyambut kematian itu harus selalu berada di hati seorang hamba. Agar supaya dia selalu ada persiapan. Iya. Dia selalu ada persiapan. Nah, karena itu yang terbaiknya dari harta adalah apa yang dimanfaatkan oleh seorang hamba. Dia kedepankan untuk akhiratnya. Dan dengan itulah dia mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Iya. Dan di sini disinggung oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa sebagian raja ada yang bertanya kepada Abu Hazim Az-Zahid, iya, Salama bin Dinar al-A'raj rahimahullah. Maka si raja berkata, "Mabaluna nakrahul maut?" Kenapa kita benci, tidak senang menghadapi kematian? Qala, maka beliau menjawab, "Lita'zimika ad-dunya." Karena kamu terlalu mengagungkan dunia. Iya. Ini pengagungan terhadap dunia, naudzubillah. Kapan dunia itu sudah agung di dalam dirinya, maka ini akan melemahkan keimanannya. Akan melemahkan semangatnya mencari akhirat. Melemahkan pengagungannya kepada Rabb-nya. Iya. Karena itu kata Abu Hazim, lita'zimika dunia. Karena engkau mengagungkan dunia. Ja'alta malaka baina ainaika. Kamu menjadikan hartamu antara kedua pelupuk matamu. Fa anta takrahu firaqahu. Kamu takut berpisah dengan hartamu, wahai raja. Iya. Makanya kamu benci, mati. Kata Abu Hazim, "Law qaddamtahu li akhiratik, la ahbabta al-luhuqa bihi." Andai kata kamu kedepankan harta kamu ini untuk akhiratmu, kamu akan cinta segera untuk berjumpa dengan kematian itu. Iya. Sebab kalau dia dari amalan salihnya sudah banyak hal yang dia lakukan dari amalan salih, dia harapkan kebaikan dari amalan salihnya. Iya. Untuk apa lagi dia lama-lama di dunia yang penuh dengan keletihan, kesedihan, percekcokan, ya, ketidaksenangan hati dan seterusnya dari azab di dunia. Ya. Maka seorang di dalam masalah kecintaannya terkait dengan harta pengagungannya kepada Rabbnya, ini memberi pengaruh yang mendalam. Memberi pengaruh yang mendalam, ya, di dalam keadaannya menghadapi kematian. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, ya. Ibnu Rajab berbicara sangat banyak sekali, ya, berkaitan dengan masalah harta. Ada uraian yang banyak beliau terangkan terkait dengan harta. Ya, dan ini memang fitnah besar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Iya. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah apa? Adalah harta. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga yang disebut di dalam hadis yang mengantar jenazah, yang mengiringi jenazah adalah wa amaluhu, dan amalannya. Iya. Amalannya. Apa saja dari amalan yang dia lakukan di dunia? Itu pasti akan mengiringinya. Kalau amalannya baik, tetap mengiringinya. Dan akan menjadi kebaikan untuknya di alam kuburnya. Kalau jelek, tetap mengiringinya. Ya, dan itu memberikan pengaruh di alam kuburnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sejumlah hadis, ketika seorang mayit sudah dikubur, maka orang yang salih diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dibukakan celah ke kuburnya dari surga. Dia diperintah untuk tidur. Maka datang seorang yang sangat indah rupanya. Menemaninya. Dan berkata kepadanya, tidurlah engkau. Hingga engkau dibangkitkan. Dia bertanya, siapakah engkau wahai orang yang baik rupanya? Maka orang itu menjawab, saya adalah amalan salihmu di dunia. Iya. Ini amalan. Menemani seorang hamba. Memberikan kebaikan. Untuk seorang hamba. Di alam kuburnya. Dan kalau di alam kubur dia sudah selamat, di akhiratnya lebih mudah lagi dia selamat. Iya. Lebih mudah lagi dia selamat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fa ma ba'dahu aisar." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kalau dia sudah selamat dari kehidupan di kubur, maka apa yang setelahnya itu akan lebih mudah lagi. Iya. Tapi kalau dikuburnya, dia adalah seorang yang talih. Ada berbagai riwayat, ya. Seorang mujrim, ya, fasik, apa munafik, kafir. Ya. Disempitkan kuburannya. Sampai sebagiannya dihimpit oleh kuburannya. Sampai tulang belulangnya tercerai-berai. Dibukakan untuknya celah dari neraka. Datang orang yang sangat jelek rupanya. Ketika dia tanya, maka orang itu menjawab, saya adalah amalan jelekmu di dunia. Iya. Maka setiap dari amalan, itu pasti akan didapatkan oleh seorang hamba. Apa yang dia kerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Iya. Barang siapa yang beramal satu biji darah saja dari kebaikan, dia akan melihatnya. Apakah melihatnya seperti tadi di alam kubur, atau melihat langsung amalannya nanti di akhirat. Dalam bentuk amalan itu langsung yang dia lihat, ataupun dalam bentuk tercatat amalannya. Pasti akan dia lihat. Demikian pula kejelekan, sama seperti itu. Iya. Dan tidak akan ada yang luput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak akan ada yang luput. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan di banyak tempat. Makna ini. Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun amalannya sebesar biji dzarrah, akan kami datangkan amalan tersebut. Ya. Atau amalannya biji khardal, akan kami datangkan biji khardal itu. Dan Allah firman menegaskan, cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kejadian pada hari kiamat. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah kitab yang mencatat. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa memandang penuh dengan kesedihan di dalam kitabnya. Dia berkata, iya, betapa kasihannya kami. Betapa menyedihkannya keadaan kami. Buku apakah ini? Kitab apakah ini? Tidak ada amalan kami yang besar maupun yang kecil kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitabnya. Dan Allah tegaskan bahwa Rabbmu tidak membalimi seorang hamba pun. Iya. Itu amalan kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk diri dia sendiri. Dan siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Iya. Dan Rabbmu tidak pernah membalimi seorang pun. Tidak pernah membalimi seorang pun. Dan di dalam hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman dalam hadith Qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum. Wafiha uhtiha lakum thumma wafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Memang pokoknya, iya. Kalau seorang ini mencela, dia cela dirinya. Ya. Sebab dia sendiri yang menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang mencelakakannya. Iya. Kita, apalagi di tengah kaum muslimin, hidup di negeri kaum muslimin, iya. Sulit seorang itu kadang diberi udur. Ini orang jatuh di dalam kesyirikan, dia tidak tahu. Ini orang meninggalkan sholat, dia tidak tahu hukum sholat. Itu sulit diberi udur. Kalau dia tengah negeri kaum muslimin. Iya. Beda kalau dia berada di negeri kafir sana, tidak pernah dengar Islam. Atau hidup di tengah hutan sana, di orang Dayak. Iya. Tapi dia tinggal di tengah kaum muslimin. Apalagi tinggal di lingkungan orang-orang belajar. Ada ilmu agama mereka pelajari. Ada ilmu-ilmu yang terkait dengan fardu ainnya. Iya. Fardu ain dia pelajari. Kalau dia meninggal tidak akan diberi udzur oleh Allah. Kenapa dia tidak pelajari ilmu tersebut? Ya kalau ada kesalahan, salah siapa? Allah telah memudahkan segala sebab. Iya. Karena itu, fala talumanna illa nafsa. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Kita harus banyak mencela diri. Terlalu banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita. Perbuatan tidak adil kadang terhadap diri. Ya. Kekeliruan di dalam memandang. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia, luar biasa perhatiannya. Luar biasa. Iya. Kuliah sekian tahun, ya. Mengeluarkan harta sekian banyak tidak ada masalah. Tapi mempelajari dari ilmu agamanya, jarang ada orang yang ingin memberikan waktu. Oh, sibuk. Iya. Saya terikat dengan ini dan itu. Nah, itu alasan tidak akan menjadi udur dengannya. Iya. Dan tidak akan bermanfaat. Apalagi sakaratul maut sudah tiba-tiba datang menjemputnya. Karena itu seorang harus berlaku adil pada dirinya. Jujur, kalau dia ingin jujur menghadap kepada Rabbnya, sadar dia akan menghadap kepada Allah, mengerti dari hakikat kehidupannya, maka insyaAllah ta'ala akan ada persiapan-persiapan yang baik. Bekal-bekal yang baik di dalam hal tersebut. Kemudian saya nasihatkan di akhir dari pembahasan hadits ini. Dan ini hadits, ya, dari hadits-hadits yang agung. Rasulullah ingatkan hakikat dari kehidupan, ya, bahwa seorang hamba hendaknya selalu memandang ke depan, memiliki jiwa yang besar, ya, cita-cita yang mulia. Jangan menoleh ke dalam hal-hal yang rendahan, hal-hal yang hina, tidak berguna, bahkan hal-hal yang akan menjadi catatan dosa baginya. Ya. Jiwa itu kalau diperturutkan, terlalu banyak yang dia tuntut. Selalu merasa dirinya benar, selalu berada sewenang-wenang, dan itu asal tabiat manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya dia adalah seorang yang banyak berbuat zalim dan banyak kejahilannya. Banyak kejahilannya. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jiwa banyak memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Karena itu yang dipandang oleh seorang hamba adalah apa yang dengannya membuat Allah ridha kepadanya. Membuat Allah ridha kepadanya. Iya. Dan ini pokok masalah. Pokok hal yang harusnya tertanam di dalam jiwa. Akan membentuk kepribadian yang baik antara dia dan antara Allah. Akan membentuk kepribadian yang baik antara dia dan antara saudaranya. Antara dia dan antara keluarganya. Antara dia dan antara masyarakatnya. Iya. Dadanya kerenggangan-kerenggangan, keributan-keributan. Iya. Di tengah orang-orang yang semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghendaki kebaikan. Itu dari makar-makar syaitan. Harus dibersihkan jiwa itu. Tidak perlu berkata, oh saya begini, saya dizalimi. Ya. Terlalu banyak. Kalau mau dibuka catatan-catatan yang seperti itu, semua orang bisa berkata seperti itu. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya sendiri, tidak membawa kebaikan untuk orang lain. Tidak membawa kebaikan untuk orang lain. Iya. Kadang sebagian kita lupa akan keutamaan ayat-ayat tentang memberi maaf, ayat-ayat mendahulukan orang lain. Ya. Kadang seorang terlalu banyak menuntut untuk dirinya, untuk jiwanya. Ya. Dan ini terkait dengan banyak hal. Dan ini kalau sudah masuk lagi di permasalahan dakwah, itu adalah hal yang akan menjadi lebih berat. Ya. Banyak manusia menyangka kalau ada yang membantah si fulan, membuat begini dan begini, oh jangan didiamkan, kita bantah lagi. Ya. Ini menyesatkan umat kalau tidak diingatkan. Ya, kadang dia membantahnya bukan untuk membela agama, kepentingan dirinya dia membela diri. Dan itu harus dijaga oleh seorang. Iya. Tidak ada masalah seorang dibantah, diterangkan begini dan begini. Ya. Kebatilan itu akan diketahui. Apa makna dari kebatilan tersebut? Sepanjang hak-haknya, dia bersabar dalam hal tersebut dan dia jujur di atas kebenaran, tidak perlu dia khawatir. Tidak perlu dia khawatir. Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang bertakwa. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muslihin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyalamillahu fi qulubihim khairan, iyalamillahu fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Kalau Allah tahu pada hati kalian itu ada kebaikan, Allah akan berikan untuk kalian yang lebih baik dari apa yang mereka bicarakan terhadap kalian. Dari hak yang mereka injak-injak terhadap engkau, Allah akan ganti untuk kamu lebih baik. Ya. Tidak perlu mengikuti dari apa? Bisikan jiwa, oh saya ingin begini, membalas dan seterusnya. Itu dari hal-hal muncul dari orang-orang yang tidak belajar. Ya. Karena itu harusnya seorang yang mengenal ilmu agama, mengenal keindahan iman, keindahan ilmu agama. Ya. Berbahagia dengan tuntunan-tuntunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, menjauhkan kita semua dari segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua di dalam kehidupan. Merahmati kita semua tatkala sakaratul maut datang menjemput. Merahmati kita semua tatkala ruh dicabut dari badan kita. Dan semoga Allah merahmati kita semua di alam kubur. Dan merahmati kita semua tatkala kita dikumpulkan di hadapannya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita dengarkan di majelis yang ringkas ini ada manfaatnya untuk kita semua, bisa menjadi bekal untuk kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri kepadanya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.